وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. Melanjutkan pembahasan kita di pertemuan yang lalu, yang mana kita ketahui bahwasanya Nabi Adam alaihissalam melanggar apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas tipu daya iblis yang dengki iri kepada Nabi Allah Adam. Dengan kesalahan itu Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan Nabi Adam dari surga dan diturunkan di bumi dari tempat yang sangat indah, dari tempat yang sangat nikmat, tidak perlu susah payah untuk mendapatkan apa yang diinginkan tanpa melalui proses apapun. Dipindah oleh Allah dari tempat yang begitu nikmat ke dunia, ke bumi yang tidak bisa mendapatkan segala sesuatu kecuali dengan susah payah. Ini bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi pelajaran buat kita. Apa? Nabi Adam melakukan satu kesalahan, melakukan satu kesalahan. Dengan satu kesalahan itu Allah subhanahu wa ta'ala menghukumnya dengan hukuman yang sangat berat. Kalau di dalam permainan sepak bola, kesalahan kecil langsung kartu merah, ini masalah yang besar, menjadi keributan baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Kenapa? Masalah kecil yang mungkin butuh hanya teguran atau mungkin kartu kuning, tapi ini langsung di merah. Akhirnya menimbulkan apa? Permasalahan, keributan di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Ini satu kesalahan Nabi Adam. Allah tidak memperingatkan, memberikan peluang lagi untuk tetap tinggal, mengingatkan kembali, tapi langsung dikeluarkan oleh Allah. Langsung dikeluarkan oleh Allah. Bukan turun satu tangga, bukan turun satu tingkatan, tapi turun jauh. Turun jauh. Nah, turunnya jauh, gak nanggung-nanggung. Dari tempat yang paling nikmat, bukan turun ke tingkatan yang lebih bawahnya sedikit, nikmatnya lebih bawah dari yang pertama, enggak. Tapi turun ke tempat yang tidak nikmat sama sekali. Isinya kekacauan, keributan, ya, kesusahan, kesedihan dan yang lain sebagainya. Orang yang dekat dengan Allah, kalau sudah melakukan kesalahan, sekalipun itu kecil, menganggap kesalahan itu sangat besar. Menganggap kesalahan itu sangat besar. Beda dengan orang yang enggak mengenal Allah, tidak dekat dengan Allah, masalah besar dianggap kecil. Dan itu menjadi sifatnya orang-orang munafik. Menjadi sifatnya orang-orang munafik. Orang munafik itu menganggap dosa seperti lalat yang hinggap di hidung. Diusir dengan tangannya ini, dikesu. Ini orang munafik, menganggap dosa seperti kecil. Tapi orang mukmin, orang yang beriman, menganggap dosa itu seperti gunung yang akan menjatuhinya. Sama dengan Nabi Adam. Sama dengan Nabi Adam. Ketika Nabi Adam diusir, sedih Nabi Adam. Kesedihannya bukan karena meninggalkan surga. Itu kesedihan nomor yang kesekian. Tapi kesedihannya karena pelanggaran. Kesedihannya karena tidak patuh, tidak taat kepada Allah. Beda tingkatan lagi dengan kita. Kalau kita mungkin sedihnya karena keluar dari surga. Tapi Nabi Adam bukan karena keluarnya dari surga, karena tidak patuhnya kepada Allah di saat itu. Karena kesedihan itu Nabi Adam ini sedih. Sedih. Bayangkan Nabi Adam ini diturunkan oleh Allah dari surga ke dunia, ke bumi. Itu sudah hukuman yang sangat pahit. Tidak cukup itu, dipisah Nabi Adam dengan istrinya Siti Hawa, dipisah. Sebagaimana kemarin kita jelaskan, Nabi Adam itu diturunkan di daerah India, sedangkan Siti Hawa diturunkan di Jeddah, yang sekarang letaknya di Saudi. India ke Saudi jauh. Kalau sekarang mungkin dekat dengan pesawat, tapi dulu jauh. Bayangkan, sudah diturunkan, dikeluarkan oleh Allah dari surga, kemudian dipisah dengan istrinya. Saat itu belum ada orang loh. Belum ada manusia. Karena manusia pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam, yang kedua adalah Siti Hawa. Terus, apakah ada orang lagi? Gak ada, masih berdua ini. Masih berdua dipisah. Kalau misalnya sudah banyak orang, gak apa-apa. Di India iso rabi meneng. Si orang yang berenangi, ikeda, ijenan. Di India sendirian Nabi Adam, Siti Hawa di Jeddah juga sendirian. Azab lagi itu. Azab lagi itu hukuman lagi itu. Hukuman lagi seorang suami dan istri dipisah. Hukuman lagi itu. Sedih Nabi Adam. Kesedihannya tetap bukan karena keluar dari surga, bukan juga karena dipisahkan oleh Allah dari istrinya, melainkan karena tidak patuhnya kepada perintahnya Allah, karena melanggar. Karena melanggar. Sehingga keseharian Nabi Adam ini tidak berhenti dari menangis. Satu kesalahan ini, menangis, menangis, menangis, tidak pernah berhenti. Kita melakukan banyak kesalahan, gak pernah menangis. Melakukan banyak kesalahan tapi gak pernah menangis. Kalaupun menangis, pada saat tertentu setelah sekian tahun melakukan kesalahan nangis, nangis pun 5 menit mari ngono balik meneng. Nabi Adam ini enggak menangis. Bahkan diriwayatkan Nabi Adam itu ketika diturunkan oleh Allah ke bumi 300 tahun tidak pernah mengangkat kepalanya ke langit. Tidak pernah mengangkat kepalanya ke langit, kan haya, malu kepada Allah. Izin karena pelanggaran. Karena dia menangis memohon kepada Allah tidak berhenti. Jadi satu kesalahan, menangis tidak berhenti, selalu memohon kepada Allah tidak berhenti. Bahkan dikatakan kalau misalnya air mata penduduk bumi digabungkan, niscaya air mata Nabi Dawud lebih banyak dari kesalahan yang dilakukannya. Nanti diceritakan tentang Nabi Dawud pernah melakukan kesalahan, Nabi Dawud pun menangis. Jadi tangisan air matanya Nabi Dawud dengan air matanya penduduk bumi kalau digabungkan kalah masih. Air mata Nabi Dawud lebih banyak. Tapi air mata Nabi Dawud dan air mata penduduk bumi kalau digabungkan, air mata Nabi Adam masih lebih banyak. Masih lebih banyak. Ini kenapa? Menunjukkan betapa menyesalnya Nabi Adam alaihissalam. Memohon kepada Allah sehingga dikasih oleh Allah kalimat fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin. Maka Nabi Adam mendapatkan dari Allah, dari Tuhannya, kalimat, beberapa kalimat. Mendapatkan dari Allah Nabi Adam beberapa kalimat. Jadi Allah mengilhamkan. Ya Allah atau Nabi Adam mendapatkan ilham dari Allah beberapa kalimat. Apa kalimat itu? Sebagian ahli tafsir mengatakan kalimat itu adalah ucapan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi Allah mengilhamkan. Ilham itu seperti Allah memberikannya langsung ke dalam hati atau pikiran, secara otomatis dia mengucapkan, seakan-akan ada yang ngajari. Seperti anak kecil. Anak kecil kadang kan ngomong gak harus ngajari, malah ngomong kayak ngono. Ya seperti itu Nabi Adam dikasih oleh Allah. Sehingga mengulang-ulang ini, zalam rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni kami, tidak merahmati kami, pasti kami menjadi orang-orang atau tergolong dari orang-orang yang rugi. Tapi riwayat Imam Mujahid, bukan kalimat ini yang diilhamkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Kalimat yang lain yaitu Allahumma la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli innaka khairur rahimin. La ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika rabbi inni zalamtu nafsi wa tub alayya innaka anta tawabur rahim. Ada beberapa riwayat. Riwayat yang pertama mengatakan ilhamnya itu kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi riwayat yang lain mengatakan Allahumma la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli innaka khairur rahimin. La ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika rabbi inni zalamtu nafsi wa tub alayya innaka anta tawabur rahim. Kalimat ini diulang-ulang sama Nabi Adam. Diulang-ulang sama Nabi Adam. Ada lagi yang mengatakan sebagaimana diriwayatkan ya, disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis, lamma aktarafa sayyidina Adam al-khati'a gala ya Rab as'aluka bihaqi Muhammad illa ma ghafarta li wa gala Allah wa kaifa arafta Muhammad wa lam akhluqhu ba'd. Ini dalam riwayat yang lain, kalimat yang diilhamkan oleh Allah kepada Nabi Adam atau kalimat yang ditemukan, yang didapatkan oleh Nabi Adam sehingga dilafadzkan untuk memohonkan dirinya kepada Allah, yaitu dengan tawassul kepada Nabi Muhammad. Tawassul kepada Nabi Muhammad, as'aluka bihaqi Muhammad illa ma ghafarta li. Bertawassul. Ini diantara dalilnya tawassul. Diantara dalilnya bertawassul. Nabi Adam bertawassul, aku memohon kepadamu ya Allah dengan kedudukan Muhammad, ampunilah aku. Allah sebelum menjawab Nabi Adam kembali bertanya, wa kaifa arafta Muhammad walam akhluqhu ba'd. Katanya Allah kepada Nabi Adam, bagaimana kamu bisa tahu tentang Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya? Bagaimana kamu tahu tentang Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya? Katanya Nabi Adam, ya Rab, li'anna kalam ma khalaqtani biyadik wa nafakhta fiha min ruhik rafa'tu ra'si wa ra'aitu ala qawaimil arsh maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'alimtu annaka lam tudhif ila ismik illa ahabbal khalaq ilaik. Katanya Nabi Adam, ya Allah, ketika engkau menciptakan aku dan meniupkan kepadaku ruh, meniupkan nyawa, aku angkat kepalaku atau pandanganku dan aku melihat di tiang-tiang arsy tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi setiap tiang ars ada tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan aku yakin, katanya Nabi Adam, tidak ada orang yang engkau sandingkan namanya dengan namamu kecuali dia adalah makhluk yang paling engkau cintai. Nah, ini tawasulnya Nabi Adam, as'aluka bihaqi Muhammad. Nah, dengan itu, dengan kalimat itu, baik itu Rabbana zalamna anfusana atau la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika atau as'aluka bihaqi Muhammad illa ma ghafarta li, dengan kalimat-kalimat itu akhirnya apa? Fataba alaih. Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Kapan diterima oleh Allah? Setelah memohon, setelah meminta dan menyesal. Bukan langsung, sekali menyesal, sekali langsung diterima. Enggak. Perjuangan dari Nabi Adam itu terus memohon kepada Allah. Menyesal, menghindarkan dirinya dari pelanggaran-pelanggaran, baru fataba alai, Allah menerima taubatnya. Innahu huwa tawabur rahim. Sesungguhnya Allah zat yang maha menerima taubat dan maha mengasihi. Jadi ini Nabi Adam melakukan satu kesalahan, menyesal dengan penyesalan yang begitu panjang, menangis dengan begitu lama, memohon kepada Allah juga lama, baru Allah menerima taubatnya. Sama dengan kita. Kita ini jangan satu kesalahan kita lupakan, malah menambah kesalahan lagi. Satu kesalahan itu hendaknya kita rubah, kita hapus. Dengan apa? Dengan ketaatan, dengan kebaikan. menghindarkan diri kita, menyesali atas perbuatan yang kita telah lakukan. Terus harus. Nah, bila perlu kita bangun di waktu malam memohon kepada Allah, meminta ampun kepada Allah dari kesalahan yang kita lakukan. Terus, tidak satu minggu, dua minggu, atau tidak hanya di bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan berhenti, enggak, terus harus sampai kapan? Ya sampai akhir hayat kita, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sebagai manusia ini tidak lepas dari kesalahan, tidak lepas dari perbuatan dosa, sehingga butuh terus menerus bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi Adam itu kan pernah tinggal di dalam surga berapa lama? Tinggalnya di dalam surga itu berapa lama? Ini ada perbedaan antara ulama. Ada lagi, ada yang mengatakan tinggalnya Nabi Adam di dalam surga itu seperti waktu antara asar dan maghrib. Antara asar dan maghrib, ya paling 3 jaman, ya, 3 jam atau 3 jam lebih antara asar dan maghrib. Ada yang mengatakan 130 tahun, 130 tahun baru Allah keluarkan Nabi Adam dari surga. Dan itu pendapat yang paling kuat. Ini pendapat yang paling kuat bahwa Nabi Adam tinggal di dalam surga 130 tahun. Nah, Nabi Adam diturunkan oleh Allah ke bumi itu pada hari Jumat. Awal Allah menciptakan Nabi Adam hari Jumat. Allah mengeluarkan Nabi Adam dari surga ke bumi juga hari Jumat. Allah menerima taubatnya Nabi Adam juga hari Jumat. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumal jum'ah, fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Katanya Rasulullah, sebaik-baiknya hari saat terbitnya matahari yaitu hari Jumat. Jadi paling baiknya hari ketika terbitnya matahari yaitu hari Jumat. Kenapa? Di hari Jumat itu Allah ciptakan Nabi Adam. Di hari Jumat Allah memasukkan Nabi Adam ke surga. Di hari Jumat Allah keluarkan Nabi Adam di hari surga. Dalam riwayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan Nabi Adam di India dan Ibu Hawa di Jeddah, Nabi Adam meminta agar dikumpulkan dengan Siti Hawa. Agar dikumpulkan dengan Siti Hawa. Fasdalafat ilai Hawa ay iktarabat. Akhirnya mereka berdekatan dari tempat jarak yang jauh di India dan Jeddah, berdekatan di Muzdalifah. Artinya Muzdalifah itu isdalafat ay iktarabat, mendekat. Karena itu dinamakan dengan Muzdalifah. Jadi tempat itu dinamakan di Muzdalifah. Sebagian pendapat mengatakan bahwa menjadi dekatnya Nabi Adam dengan Siti Hawa setelah terpisah. Ya, sehingga itu menjadi nama tempat Muzdalifah, yaitu yang ada di antara Mekah dan Arafah. Ada yang mengatakan bahwa mereka saling bertemu, mengenal satu dengan yang lainnya di Arafah. Karena itu dinamakan dengan Arafah, aslinya adalah mengetahui, mengenal. Setelah itu, setelah mereka sudah bertemu, berkumpul kembali setelah terpisah begitu lama, Allah memerintahkan Nabi Adam untuk membangun Ka'bah. Allah memerintahkan Nabi Adam untuk membangun Ka'bah. Karena apa? Tidak ada satupun Nabi kecuali mereka menjalankan haji. Di semua para Nabi itu haji. Bukan syariatnya umatnya Nabi Muhammad, tapi sudah syariat dari zaman dahulu. Siapa yang pertama membangun? Nabi Adam, dengan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dibangun oleh Nabi Adam. Setelah dibangun oleh Nabi Adam, Allah mengutus malaikat mengajarkan kepada Nabi Adam cara haji, baik itu tawaf, sa'i dan yang lain sebagainya. Lalu pada berjalannya waktu terjadi bencana besar, yaitu Allah menenggelamkan kaumnya Nabi Allah Nuh, sehingga Allah angkat Ka'bah ini. Allah angkat Ka'bah, hanya sisa pondasinya. Hanya sisa pondasi. Sampai datang Nabi Allah Ibrahim alaihis salam, dibangun kembali di tempat yang sama. Jadi diangkat bangunan atasnya, pondasinya tetap. Enggak katut dengan banjir atau hilang dengan banjir yang diberikan oleh Allah kepada kaumnya Nabi Allah Nuh. Pondasinya tetap, sehingga datang Nabi Ibrahim diperintahkan lagi oleh Allah untuk dibangun, dibangun di tempat yang sama, di atas pondasi yang lama. Nah, itu sedikit. Nanti insya Allah dilanjutkan tentang ceritanya ya, Nabi Adam dengan Siti Hawa memiliki putra berapa. Nah, insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan yang sedikit manfaat, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang kita dengarkan dari cerita Nabi Allah Adam alaihissalam. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.